Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, saya sangat terharu sekali tadi dengan bagaimana juhud, bagaimana upaya dari Takmir Masjid Al-Asri untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat untuk masyarakat, di antaranya Jumat pagi bergizi ya namanya. Maka ini di antara bentuk upaya untuk mengoptimalkan masjid agar bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat sekitar. Dan ini termasuk upaya untuk memakmurkan masjid. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ula'ika an yakuna minal muhtadin. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan salat dan membayar zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Maka semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya, maka memakmurkan masjid adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah sehingga bisa berjalan lurus di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita doakan mudah-mudahan para takmir masjid, baik yang mahasiswa, baik yang bapak-bapak, ibu-ibu, semoga termasuk yang disebutkan dalam ayat ini. Semoga diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin dengan ta'liq dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan risalah Nurul Yaqin karya Syekh Muhammad Al-Khudari rahimahullahu taala. Terakhir kita sudah sampai pada bab tentang siratuhu fi qaumhi qabla al-bi'tsah. Perjalanan hidup beliau di tengah kaum beliau sebelum beliau diutus menjadi nabi. Syekh Muhammad Al-Khudari mengatakan hatta yakunu muttafiqin ala qawlin maqbulin yaqulun. Ini sudah. Walamma sa'ala Hiraql, ketika Hiraql bertanya Malikur Rum, Hiraql adalah seorang raja dari negeri Romawi, dia bertanya kepada Abu Sufyan, ya di sini beliau menyebutkan tentang peristiwa tanya jawab antara Hiraql dengan Abu Sufyan. Hiraql adalah salah satu raja dari negeri Romawi, dan Hiraql di sini nama. Hiraql di sini nama, bukan lakab. Terkadang dalam kitab, dalam kitab-kitab para ulama, raja-raja disebutkan lakabnya. Dan saya ingin memberikan faedah beberapa lakab untuk raja-raja dari beberapa negeri. Untuk negeri Romawi sendiri, lakab atau julukan untuk raja itu Kaisar. Kaisar qaf ya sad ra Kaisaru. Ya, mungkin ini dari sinilah muncul kata-kata Kaisar dalam bahasa Indonesia. Wallahu alam. Kaisar itu julukan, lakab untuk Malikur Rum, untuk raja negeri Romawi. Sedangkan lakab untuk raja dari Persia, Malikul Fars, adalah Kisra. Kisra ini julukan untuk raja dari negeri Persia. Kemudian julukan untuk raja dari negeri Mesir, Malikul Misr, itu julukannya Fir'aun. Maka Fir'aun itu bukan nama, Fir'aun itu lakab. Ya. Adapun namanya nanti ada nama yang lain. Ya. Masing-masing generasi raja itu ada namanya masing-masing. Sedangkan Fir'aun ini raja Mesir, julukan untuk raja Mesir. Sedangkan untuk raja dari Habasyah, ya, Habasyah sekarang menjadi daerah Ethiopia, ya, di sekitar Afrika. Julukan untuk Maliku Habasyah adalah An-Najasyi. Najasyi. Jadi Raja Najasyi yang pernah memberikan perlindungan kepada kaum muslimin di peristiwa hijrah yang pertama, nah itu Najasyi di situ julukan, ya, namanya Ashamah, ya, nama Raja Najasyi yang pernah memberikan perlindungan kepada kaum muslimin di peristiwa hijrah yang pertama itu namanya Ashamah. Sedangkan Najasyi itu julukan untuk Raja Negeri Habasyah. Kemudian julukan untuk Maliku Yaman, raja dari negeri Yaman itu Tubba, Tubbaun. Ta, Ba, kemudian Ain. Banya di tasydid Tubba. Kemudian julukan untuk raja dari negeri Turki, Maliku Turk. Julukannya Khokon, Khokon, Kho, kemudian Alif Layinah, Alif, kemudian Qaf, kemudian Alif, kemudian Nun, Khokon. Ini beberapa julukan untuk raja-raja dari beberapa negeri. Nah, sedangkan Hiraqal tadi itu nama, ya, memang namanya Hiraqal, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin biasanya jadi Heraklius. Nah, ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, qailan, dia mengatakan, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula maqala. Wahai Abu Sufyan, apakah dia itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia tattahimunahu, kalian pernah menuduhnya bil kadhib, berbohong, qabla an yaqula maqala, sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan sekarang, yaitu ajaran tauhid. Jadi Heraklius tanya kepada Abu Sufyan, ini nabi kalian ini, pernah enggak satu kali saja kalian tuduh dia bohong? Pernah enggak dia tertuduh berbohong? Pernah enggak dia dibilang oleh orang dia itu bohong? Maka qala la, kata Abu Sufyan, enggak. Sebelum ayakula maqala, sebelum Nabi SAW mendakwahkan tauhid, sebelum beliau mendakwahkan la ilaha illallah, sebelum menjadi nabi, ternyata nabi tidak pernah tertuduh sekalipun pernah berbohong. Tertuduh, ya, tertuduh itu baru prasangka, apalagi terbukti, enggak pernah sama sekali. Faqala Hiraqal, maka Hiraqal mengatakan, ma kana liyad'al kadhiba hat 'alan nasi yakdhiba 'ala Allah. Maka beliau mengatakan, maka naliat al-kadhiba ala nas, kalau orang enggak pernah bohong kepada manusia, maka dia enggak pernah bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari satu poin ini Heraklius membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ini enggak pernah bohong kepada manusia, pasti dia enggak pernah bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena bohong atas nama manusia itu berat. Namun lebih berat lagi bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan saya nabi tapi bohong. Ya, berarti kan ini bohong atas nama Allah. Saya nabi yang diutus oleh Allah. Ya, ini bohong atas nama Allah, andaikan bohong, ya. Saya membawa firman Allah, berarti kan bohong atas nama Allah kalau bohong. Maka kalau bohong kepada manusia itu berat, maka bohong atas nama Allah lebih berat lagi. Kalau bohong kepada manusia aja enggak pernah, apalagi bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Warada dzalika fi awwali sahih al-Bukhari. Kisah tanya jawabnya Heraklius dengan Abu Sufyan ini terdapat dalam Sahih Bukhari di awal-awal. Dan juga terdapat dalam Sahih Muslim juga. Ya, maka dalam poin ini Syekh Muhammad Al-Khadhari ingin menyampaikan bahwasanya bahkan sebelum beliau menjadi nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bohong sama sekali. Beliau dikenal dengan sifat tersebut, sifat jujur amanah. Enggak pernah bohong sama sekali sebelum beliau menjadi nabi. Waqad hafizahu Allah fi sigharihi min kulli a'mal al-jahiliyah. Kemudian beliau membahas perkara yang lain lagi, masalah kejujuran sudah selesai. Kemudian beliau mengatakan Allah Ta'ala menjaga beliau menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecil beliau dari setiap amalan-amalan jahiliyah, amalan-amalan buruk. Ya, amalan kalau dinisbatkan dengan jahiliyah maka pada asalnya buruk. Kalau dinisbatkan secara mutlak amalul jahiliyah, maka ini asalnya buruk. Walaupun orang-orang jahiliyah mereka juga melakukan beberapa amal kebaikan. Iya. Ya, ngasih makan orang miskin, mereka haji, mereka sholat, kebaikan. Namun kalau amalan-amalan dinisbatkan dengan kata-kata jahiliyah maka pada asalnya buruk. Ya, maka ada kitab yang ditulis juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, judulnya Masail Jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah dan semuanya buruk ya, enggak ada yang bagus. Allati jaa'a syar'uhu asy-syarifu bididdiha. Yang telah datang syariat yang mulia ini dengan lawan dari perkara-perkara jahiliyah tersebut. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga dari semua amalan jahiliyah yang bertentangan dengan syariat. Wa bughidat ilaihi al-awthanu bughdan syadidan. Dan bughidat. Ya. Kalau fi'il diucapkan dalam bentuk majhul seperti ini, maka maksudnya Allah yang lakukan. Ya, bughidat ilaihi, dibuat Rasulullah itu benci, bughidat, dibencikan. Ya, seperti tuwfiya, tuwfiya itu dalam bentuk majhul. Ya. Maksudnya dimatikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bughidat dibencikan, dibuat benci oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat beliau dalam hati nuraninya benci kepada al-Awthan, kepada berhala-berhala. Ya. Ya, sebagian ulama membedakan antara al-Wathan dengan as-Sanam. Ya, al-Awthan ini jamak dari al-Wathan. Ya, as-Sanam jamaknya al-Asnam. Ya, sebagian ulama membedakan kalau sanam itu berhala yang berbentuk patung, baik tiga dimensi maupun dua dimensi. Tiga dimensi patung gitu ya, dua dimensi gambar. Maka disebut dengan sonam, jamaknya asnam. Kalau wasan itu lebih luas lagi, semua yang disembah selain Allah, baik itu kuburan, pohon keramat, batu keramat, matahari, malaikat, yang disebut wasan. Maka ditimbulkan rasa benci dalam diri Nabi, ini belum jadi Nabi ya, ditimbulkan rasa benci terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah. Bughdan syadidan, dengan benci yang sangat benci. Ya, karena memang penyembahan kepada selain Allah, penyembahan kepada berhala dan yang lainnya, itu tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan fitrah yang lurus, dan juga tidak sesuai dengan akal sehat. Maka beliau masih diberikan akal yang sehat, fitrah yang lurus, hati nurani yang bersih, sehingga beliau sangat-sangat benci kepada penyembahan berhala. Walaupun umumnya orang-orang ketika itu menyembah berhala. Hatta makana yahduru laha ihtifalan aw aidan. Sampai-sampai ya, beliau tidak pernah menghadiri ihtifalan, peringatan-peringatan, aw aidan atau hari-hari perayaan. Ya. Al-Eid secara bahasa dijelaskan dalam Lisanul Arab artinya al-yawmul ladzi jama'an nasu fihi. Hari di mana orang-orang itu kumpul. Kumpul-kumpul ketika itu bikin acara kumpul-kumpul. Disebut dengan Eid. Dan berulang. Berulang. Dengan tempo yang konstan. Ya. Per tahun, per bulan. Disebut Eid. Ya. Maka kalau orang misalnya merayakan ulang tahun, itu Eid. Ya. Kalau orang merayakan hari pernikahan, itu Eid. Orang merayakan hari lahir Nabi Isa itu juga Eid. Orang merayakan hari apapun yang berulang, yang orang-orang kumpul-kumpul di sana, maka itu juga disebut Eid, apapun itu. Ya, perhatikan orang-orang jahiliyah itu banyak mengadakan ihtifal dan Eid, perayaan-perayaan. Dikit-dikit apa dirayakan, hari apa dirayakan. Ini keadaan orang-orang jahiliyah. Ya, maka orang mukmin, orang muslim tidak demikian. Hendaknya kita jangan mengikuti mereka, orang-orang jahiliyah. Orang Muslim cuma punya dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dalilnya sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya ketika Nabi datang ke Madinah, maka Nabi melihat orang-orang Madinah punya dua perayaan, yaitu hari Nairus dan Mahrajan. Maka Nabi tanya, perayaan apa ini yang kalian rayakan? Maka kata orang-orang Madinah, ini di hari ini biasanya kami bersenang-senang, Rasulullah, bersenang-senang, tidak ada ibadah. Maka kata Nabi SAW, Qad abdalakum khairan minhuma. Allah telah menggantikan bagi kalian yang lebih baik dari keduanya. Artinya sama Nabi dilarang, walaupun isinya cuma main-main, senang-senang, tapi sama Nabi enggak boleh. Telah diganti oleh Allah dengan dua yang lebih bagus, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka hari raya kaum muslimin cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka tidak perlu membuat perayaan-perayaan yang lain. Ya, Nabi SAW tidak pernah ikut perayaan-perayaan apapun di zaman jahiliyah. Mimma yakumu bihi ubbaduha, yang diadakan oleh para penyembah-penyembah berhala zaman dahulu. Di sini Syekh Al-Khadhari membawakan satu riwayat. Qala alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Lamma nasya'tu bughidat ilayya al-awthanu." Ketika aku tumbuh menjadi orang dewasa, ketika aku remaja, maka ditumbuhkan rasa benci dalam diriku terhadap berhala-berhala. Wa bughida ilayya asy'ru, dan ditumbuhkan rasa benci dalam diriku terhadap syair-syair. Walam ahimma bi syai'in mimma kanatil jahiliyyatu taf'aluhu illa maratain. Dan aku tidak pernah bersemangat, tidak pernah tertarik untuk menghadiri perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali dua kali, kata beliau. Kullu dzalika yahulullahu baini wa baina ma uridu min dzalik. Kenapa aku bisa tidak pernah ikut kecuali dua kali saja? Karena Allah Ta'ala yahulullahu baini wa baina ma uridu min dzalik. Allah Ta'ala menghalangi antara apa yang aku inginkan, menghalangi antara apa yang aku inginkan dengan terjadinya. Jadi yang Nabi inginkan enggak terjadi, enggak terlaksana, Allah halangi. Thumma mahamamtu bisu'in ba'daha hatta akramani Allah bi risalatihi. Matursun, jazakallahu khairan. Kemudian setelah itu, yang setelah yang dua kali tadi, aku tidak pernah lagi bersemangat, tertarik untuk melakukan keburukan setelah Allah muliakan aku dengan mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menjadi nabi. Salah satu kejadian tersebut, Nabi pernah ikut perayaan orang jahiliyah dua kali. Yang pertama, qultu lailatan ligulamin kana yir'a ma'i. Aku berkata kepada seorang pemuda yang dahulu menggembala kambing bersamaku. Jadi beliau biasa menggembala kambing seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya Nabi menggembala kambing untuk orang-orang Mekah, kambingnya orang-orang Mekah dengan mendapatkan upah beberapa kirab. Nah, beliau menggembala kambing enggak sendirian, bareng-bareng ya. Jadi beliau bergaul dengan sesama pemuda penggembala kambing. Dan antum tahu tentunya pemuda penggembala kambing ya tugasnya di luar kota ya. Artinya di luar dari tempat gaul, tempat nongkrong. Ngembala kambing tentunya di padang rumput, ya, di tanah lapang, di daerah pertanian, peternakan. Ya. Maka para pengembala kambing ini bukan, dalam tanda kutip, bukan anak gaul, gitu ya, anak-anak desa. Maka suatu hari beliau berkata kepada temannya, "Lau abfarta li ghanami hatta adkhula Makkata." Fa'asmura kama yasmuru syababu. Duh, andaikan engkau mau menjaga kambing saya sehingga saya bisa masuk ke kota Mekah. Fa'asmura, sehingga saya bisa ngobrol-ngobrol, bisa bergaul, berbincang, kama yasmuru syabab, sebagaimana para pemuda kota itu ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, bergaul. Jadi beliau bilang sama temannya, tolong dong jagain kambing saya sekali-kali mau main ke kota gitu. sehingga saya bisa bergaul dengan orang-orang kota di Mekah. Maka beliau minta tolong kambing-kambing beliau dijagakan oleh temannya. Fa kharajtu li dzalika hatta ji'tu awwala darin min Makkah. Maka aku pun masuk ke kota Mekah. Sampai aku mendapati rumah pertama di kota Mekah. Asma'u azfan. Dan aku mendengar di sana ada suara musik. Bit duhufi wal mazamiri. Yaitu alat musiknya berupa duf, rebana. Wal mazamir dan seruling-seruling. Li'ursi ba'dihim. Karena sedang ada pesta pernikahan sebagian di antara mereka. Perhatikan, zaman dahulu orang-orang jahiliyah, acara pernikahan isinya apa? Musik. Ya. Rebana, kemudian seruling dan musik-musik yang lain. Fajalastu li dzalika, fadharaballahu ala udhunayya fanimtu. Maka aku pun duduk di acara tersebut yang ada musiknya. Acara pernikahan ada musiknya. Aku pun duduk di acara tersebut, kemudian Allah Ta'ala membisikkan kepadaku sesuatu di telingaku, fanimtu, kemudian aku pun tidur. Enggak sempat menikmati musik. Allah lindungi telinga beliau dari mendengar alat musik. Fama ayqadhani illa masusyamsi. Maka tidaklah aku terbangun kecuali karena teriknya matahari. Tiba-tiba acara sudah selesai. Ya, kemudian beliau kepanasan gitu ya. Beliau terbangun karena kepanasan. Walam aqdi syai'an. Ya, dan aku tidak melakukan apapun. Ya, jadi Nabi datang ke kota, ada acara musik-musik, joget-joget. Nabi dilindungi dari acara tersebut, acara yang tercela tersebut. Nabi tidur dan terbangun dalam keadaan tidak melakukan apa-apa, enggak ikut joget, enggak ikut dengar musik, enggak ikut lihat perempuan yang nyanyi-nyanyi, perempuan joget-joget enggak. Ya, beliau terbangun dalam keadaan lam aqdi syai'an, tidak melakukan apapun. Tsumma arani marratan ukhra mithla dzalik. Kemudian Allah Ta'ala menakdirkan aku mengalami hal seperti itu sekali lagi. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW masuk ke kota Mekah. Ini peristiwa yang kedua. Masuk ke kota Mekah, kemudian beliau bergabung dengan pemuda-pemuda di sana. Kemudian ternyata yang diomongin apa? Yang diomongin masalah vulgar. Ya, masalah hubungan intim. Ngomong jorok. Ya, pemuda zaman dahulu, pemuda jahiliyah. Ya, masuk ke pergaulan di kota, ternyata ngomongnya ngomong jorok. Maka sama yang terjadi, Allah Ta'ala membisikkan sesuatu ke telinga Nabi dan akhirnya Nabi tidur. Tidak mendengar apapun kata-kata jorok tersebut. Dan terbangun dalam keadaan Nabi tidak melakukan apa-apa. Ini peristiwa yang kedua. Ya, kisah ini akhrajahu Ibnu Asakir, dikeluarkan oleh Ibnu Asakir. Namun kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir gharibun jiddan. Kisahnya sangat gharib, gharib artinya lemah. Dan juga dikatakan oleh Syekh Albani dhaif. Kisah ini kisah yang dhaif. Namun sebagaimana kita sudah bahas bahwasanya kisah-kisah dhaif dalam surah Nabawiyah ini ada kelonggaran. Ya, ada kelonggaran, boleh kita ceritakan. Ya, selama tidak tidak parah lemahnya, tidak mencederai kehormatan Nabi dan juga kehormatan para sahabat, dan juga tidak membuat ibadah yang baru. Ya, maka boleh kita ceritakan. Ya, maka perhatikan dalam kisah ini Allah Ta'ala melindungi beliau dari perkara-perkara yang buruk, dari perilaku-perilaku orang-orang jahiliyah yang buruk. Wa kana 'alaihi salatu wassalam la ya'kulu ma dhubiha 'ala an-nusubi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya tidak pernah makan dari daging yang dipersembahkan untuk berhala. Wa harrama syurbal khamra ala nafsihi. Dan beliau juga seumur hidupnya sebelum menjadi nabi mengharamkan untuk dirinya sendiri minum khamr. Ya, antum belum ketahui bahwasanya khamr ketika nabi menjadi nabi pun masih dihalalkan. Ya, pengharaman khamr itu agak belakangan-belakangan. Sampai-sampai Aisyah mengatakan andaikan ayat pertama turun tentang pengharaman khamr, maka tentunya orang-orang Mekah mengatakan kami tidak akan berhenti minum khamr selama-lamanya. Maka ayat-ayat yang turun pertama kali dari Al-Quran itu tentang tauhid, ya, tentang iman, tentang akidah. Supaya mereka kokoh dulu akidahnya, setelah itu baru turun masalah-masalah syariat, masalah-masalah fikih, diantaranya pengharaman khamar. Andaikan ayat pertama langsung tentang haramnya khamar, tentunya mereka enggak akan nurut. Mereka akan mengatakan, kami enggak mau tinggalkan khamar selama-lamanya. Malah jadi ngeyel. Ya. Maka pengharaman khamar itu bertahap. Ya. Sehingga di masa Nabi sudah menjadi Nabi saja, sebagian sahabat masih minum khamar. Di zaman jahiliyah, orang minum khamar. Namun Nabi SAW mengharamkan untuk dirinya sendiri minum khamar. Beliau tidak pernah minum khamar. Dan juga ini sebagaimana kaidah yang disepakati oleh mayoritas ulama, bahwasanya Nabi SAW ini maksum dari dosa-dosa besar. Dan minum khamar termasuk dosa besar. Ma'a syuyu'ihi fi qawmihi syuyu'an aziman. Padahal khamar ketika itu sangat tersebar di antara kaum beliau di Mekah dengan penyebaran yang sangat luas. Wa dzalika kulluhu min as-sifati allati yuhillillahu biha anbiya'ahu. Dan ini di antara sifat-sifat yang Allah hiasi para nabinya dengan sifat-sifat tersebut. Semua para nabi tidak ada yang minum khamar. Liyakunu 'ala tamamil isti'dadi li talaqqi wahyihi. Agar mereka menjadi orang-orang yang siap dengan sempurna untuk menerima wahyunya, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka disiapkan diri mereka para nabi dengan sifat-sifat yang mulia, agar mereka siap untuk menjadi muballigh, menjadi penyampai wahyu Allah. Andaikan ada sifat-sifat tercela satu saja, ya, maka mereka akan didustakan oleh kaumnya dengan alasan sifat tersebut. Misalnya ada nabi minum khamr. Ya, maka nanti ketika menyampaikan wahyu akan dikatakan, wah kamu aja minum khamr, kamu aja pemabok, sok-sokan kamu ajarin kebaikan. Nah, jadi alasan bagi kaumnya, kamu juga suka mabok bareng saya, ngapain kamu ajar-ajarin saya ayat-ayat. Nah, jadi alasan buat kaumnya. Ya, ini sulit dihindari ya, jadinya. Kalau misalnya memang si da'inya memang benar suka minum khamr, jadi sulit menghindar. Ya. Maka ini juga pelajaran bagi orang-orang yang ingin berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya hiasi diri antum sekalian dan diri kita sekalian dengan sifat-sifat terpuji. Ya, kalau ingin diberkahi dakwahnya, kalau ingin benar-benar bermanfaat dakwahnya. Kalau tidak, satu saja sifat tercela akan menjadi sebab ditolaknya dakwah antum, dakwah kita. Ya, misalnya seorang dai suka ngomong kasar kepada istrinya. Ya. Ketika dia ngasih nasihat di depan masyarakat, wah, maka masyarakat akan bilang, kamu urus diri kamu sendiri aja dulu. Ya, kamu nasihati diri kamu sendiri aja dulu. Kamu aja suka marah-marahin istri kamu. Kamu aja suka maki-maki istri kamu. Udah, gak usah nasihatin kami. Jadi dibalikin sama masyarakat. Ya kan? Maka andanya dai ini harus berusaha sempurna. Ya, ini berat yang jadi da'i. Harus berusaha sempurna sebelum yang lain. Ya, maka da'i itu tidak cukup dia meninggalkan yang haram-haram. Ya, namun dia juga harus berusaha meninggalkan yang mubah-mubah yang tidak manfaat. Ya, maka enggak layak da'i itu menyibukkan diri dengan perkara yang makruh-makruh. Enggak layak. Ya, bahkan yang mubah saja yang enggak manfaat hendaknya tinggalkan. Apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Ini beratnya jadi da'i ya. Harus berusaha lebih sempurna daripada yang lain. Bahum ma'sumuna minal adnasi qabla nubuwati wa ba'daha. Maka mereka para nabi, mereka ma'sum dari kotoran-kotoran, dari sifat-sifat yang kotor sebelum menjadi nabi dan setelah menjadi nabi. Amma qabla nubuwati fa liyata'ahalu lil amril azim. Adapun setelah mereka, sebelum mereka menjadi nabi, maka mereka dipersiapkan untuk menerima perkara yang azim, perkara yang besar. Alladzi sayusnadu ilaihim, yang akan dinisbatkan kepada mereka. Wa amma ba'daha faliyakunu qudwatan li umamihim. Adapun setelah mereka menjadi nabi, kenapa mereka dilindungi dari sifat-sifat kotor? Karena mereka akan menjadi qudwah, menjadi teladan bagi umat-umat mereka. Alaihim minallahi afdhalus salawati wa atammut taslimat. Semoga Allah melimpahkan kepada mereka salawat yang paling utama dan keselamatan yang paling sempurna. Ya, maka demikianlah keadaan para nabi dan rasul, mereka dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna, akhlak-akhlak yang mulia. Dan ini juga sekali lagi harusnya kita contoh. Ya, bagi orang-orang yang berdakwah kepada Allah, yang ingin mendakwahkan masyarakat, hendaknya menghiasi diri mereka dengan sifat-sifat yang mulia. Karena para dai, karena para ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Innal ulama warasatul anbiya, kata Nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Artinya mereka juga harus mewarisi sifat-sifat para nabi. Kemudian ma akramahullahu bihi qabla nubuwah. Pemuliaan-pemuliaan Allah kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi. Awwalu mihnatin min Allah ma hasala min al-barakati ala ali Halimah. Kenikmatan pertama, karunia yang pertama yang Allah berikan kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berupa keberkahan, yaitu berupa keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada keluarganya Halimah, Halimatus Sa'diyah. Alladzina kana mustardaan fihim. Yang Halimah ketika itu adalah ibu susunya. Ibu susunya beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika Halimah As-Sa'diyah, ketika keluarganya Halimah ini mengurus Nabi, ya, Halimah nyusui beliau, keluarganya ngurus beliau, anak-anaknya menjadi saudara beliau, ya, kaumnya Halimah, kaum Bani Sa'ad itu mengurus beliau, maka kaumnya Halimah mendapatkan keberkahan gara-gara mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk keberkahannya? Faqad kanu qabla hululihi binadihim mujdibina. Sebelum mereka mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam, binadihim, ya, an-nadi, nadi artinya makanun muhayyaun li julusil qaumi fihi. Suatu tempat yang memang dipersiapkan untuk duduk-duduk sebuah kaum. Artinya daerah mereka, desa mereka. Sebelum Bani Sa'ad ini mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata desa mereka mujdidin, kering, rontang. Susah air, paceklik. Sebelum mengurus Nabi. Falamma sara bainahum sarat gunaimatuhum ta'ubu min mar'aha. Namun ketika mereka sara bainahum sara. Falamma sara bainahum, ketika Nabi ada di tengah mereka, ketika Nabi dirawat oleh mereka, sarat gunaimatuhum ta'ubu min mar'aha. Maka jadilah gunaimat. Gunaimat ini maksudnya ghanam. Gembalaan-gembalaan mereka ta'ubu min mar'aha, itu pulang pergi ke tempat gembalaannya. Artinya apa? Subur. Ya. Di masa-masa kering, gembalaan itu susah minum sehingga banyak yang mati. Namun ketika Nabi ada di tengah mereka, daerah mereka subur. Air cukup, banyak yang bisa diminum. Sehingga gembala-gembala mereka itu hidup. Ya, bisa minum, kemudian sehat-sehat, sehingga bolak-balik ke tempat gembalaannya. Wa inna adra'aha la tasilu labanan. Dan sesungguhnya adra', al-adra' ini jamak dari adra'u. Adra'u artinya madarul laban. Ya, tempat saluran susu. Saluran susu di binatang. Ya. Istilah bahasa Indonesia itu ambing. Ambing susu yang diperah. Ya, kalau sapi ada bagian yang diperahnya itu, yang di bawahnya itu. Ya, itu namanya ad-dara. Ya, ad-dara, ambing sapi. Nah, ad-dara'aha latasilu laban. Ambing-ambing mereka ini mengalirkan susu. Artinya sehat-sehat. Ya, hewan-hewan ternaknya. Wa yarhamullahu al-busiri haitsu yaqulu fi hamziyatihi. Semoga Allah Ta'ala merahmati seorang ulama bernama Al-Busiri. Ketika beliau mengatakan dalam hamziyah beliau. Ya, hamziyah artinya nazam. Nazam itu bait syair yang huruf terakhirnya itu huruf hamzah. Ya, kalau yang huruf terakhirnya huruf nun itu nuniyah. Kalau yang terakhirnya huruf lam maka lamiyah. Nah, Busiri mengatakan dalam Hafziyahnya, wa idza sakhara al-ilahu unasan lasa'idin. Ketika Allah Ta'ala menanggungkan Sa'id di sini maksudnya Rasulullah, ya, menanggungkan Rasulullah kepada unas, kepada sekelompok orang, maka fa'innahum su'ada, maka mereka pun menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya, artinya ketika Allah takdirkan suatu kaum merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah berikan keberkahan kepada kaum tersebut. Thumma aqaba dhalika ma hasala min syaqqi sadrihi wa ikhraji haddi syaitani minhu. Kemudian itu diakhiri dengan dibelahnya dada beliau dan dikeluarkan bagian syaitan dari diri beliau. Yang setelah itu, ya, sebagaimana kita sudah jelaskan, Halimah merasa ketakutan sehingga dikembalikan kepada ibunya. Ya. Sehingga berakhirlah perawatan Bani Sa'id kepada beliau. Walaysa hadza bil ajibi 'ala qudratillahi ta'ala. Maka ini bukan perkara yang mengherankan kalau kita mengetahui kekuasaan Allah Ta'ala. Faman istab'ada dhalika kana qalilan nadhari. Barang siapa yang menganggap itu mustahil, bahwasanya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Nabi, dibelahnya dada Nabi, kemudian juga keberkahan yang diterima oleh Bani Sa'ad, barang siapa yang menganggap ini mustahil, maka sesungguhnya dia dangkal pemikirannya. La ya'rifu min quwwatillahi syai'an. Dia tidak mengenal kekuatan Allah sedikit pun. Li'anna kharqal 'adati lil anbiya laysa bil amril mustahdathi wal mustaghrabi. Karena perkara yang ajaib-ajaib, yang kharqal 'adah, yang di luar dari kebiasaan manusia, yang terjadi pada para nabi bukan perkara yang baru dan juga bukan perkara aneh. Maka di sini beliau mengatakan itu mukjizat beliau, dibelahnya dada beliau, kemudian datangnya keberkahan kepada Bani Sa'ad ketika beliau ada di sana. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya bukan perkara yang aneh kalau seseorang paham tentang kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya akan memberikan sedikit faedah bahwasanya para ulama khilaf tentang istilah mukjizat. Jumhur ulama mengatakan mukjizat itu adalah perkara yang kharikun lil adah, di luar kebiasaan manusia, yang terjadi pada para nabi, namun makrunun bitahaddi, disertai dengan adanya tantangan. Sebagaimana kata Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan mukjizah amrun kharikun lil adah makrunun bitahaddi, perkara yang di luar kebiasaan yang disertai dengan tahaddi, tantangan. Artinya ditantang dulu oleh kaumnya. Ayo coba turunkan makanan dari langit. Ayo coba keluarkan air. Ayo coba hidupkan orang. Seperti itu. Ada tantangan dulu baru datang keajaiban. Nah, itu baru namanya mukjizah. Sedangkan yang tidak didahului oleh tantangan itu disebut dengan ayah, ayat. Ya. Jadi mukjizat itu didahului oleh tantangan. Adapun perkara-perkara ajaib yang tidak didahului oleh tantangan dari kaumnya disebut dengan ayah. Sebagaimana kita dapati dalam Al-Quran, tidak ada kata-kata mu'jizah. Adanya kata-kata ayah. Dalam surat Maryam ayat ke-10, Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, jadikan bagiku ayah. Ayah di sini maksudnya mu'jizat. Maka kata Allah, Qala ayatuka alla tukaliman nasa thalatha layalin sawiyya. Mujizat bagimu akan datang ketika kamu tidak bicara kepada orang selama 3 hari 3 malam. Surat Maryam ayat 10. Di sini Allah katakan ayah, bukan mukjizat. Maka ayah, ayat. Ya. Ayat itu perkara ajaib yang Allah berikan kepada nabinya untuk membuktikan kebenaran nabinya tanpa didahului oleh tahaddi, oleh tantangan. Kalau didahului oleh tahaddi, oleh tantangan, baru namanya mukjizat. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ini faedah juga. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menganggap karomah yang terjadi kepada para wali, ya, perkara khariqun lil adah, di luar kebiasaan manusia, kalau terjadi pada selain nabi disebut karomah. Namun Imam Ahmad menganggap karamah wali disebut dengan mukjizat juga. Jadi mukjizat umum, baik terjadi pada para nabi maupun para wali. Ini pendapat Imam Ahmad. Dan ayah juga termasuk. Ayah ini sifatnya umum. Perkara ajaib yang terjadi pada seorang manusia yang tujuannya untuk membenarkan dakwah yang dia bawa, disebut dengan ayah, ayat. Dan orang-orang Mu'tazilah mengingkari karamah wali, namun mereka tidak mengingkari mukjizat. Orang-orang mukjizat, orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari adanya karamah, namun mereka tidak mengingkari adanya mukjizat. Namun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya karamah wali. Perkara-perkara yang menakjubkan yang terjadi pada selain nabi yang tujuannya untuk membenarkan dakwah yang dia bawa. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat adanya karamah wali. Namun tidak semua perkara yang ajaib-ajaib itu karamah. Dilihat orangnya. Kalau orangnya itu dikenal sebagai orang yang menjalankan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dari segi pengamalannya, dari segi akidahnya, maka kalau terjadi perkara yang ajaib dalam diri dia, maka itu karamah. Walaupun kalau kesehariannya dia enggak pernah sholat, atau dia punya akidah-akidah menyimpang, dia bahkan melalaikan ajaran-ajaran agama, kemudian timbul perkara-perkara ajaib dalam diri dia, maka itu bukan karamah, namun itu khurafat. Itu khurafat. Jadi itu bukan karamah, namun itu khurafat. Yang bisa jadi berasal dari sihir, bisa jadi berasal dari jin. Dan dia bukan wali Allah, namun wali syaitan. Dia wali, namun wali syaitan. Kemudian di sini Syekh Al-Khudhari membawakan beberapa contoh mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.